Apa? Maaf ini atas apa? Kecuali duanya saja. Satuannya saja. Terus maksudnya? Maksudnya seperti itu. Ya. Selalu dalam bentuk mufrad nasab sebagai tamyiznya. Nah. Baik, ini diulangi lagi di sini ya. Qala sabaqa dirasatuha fid darsis tsalits. Telah berlalu pelajarannya di pelajaran ketiga. Zakarna fihi annal adadaini ahada asyara wa isna asyara yuwafiqanil ma'duda. Kami telah menyebutkan padanya bahwasanya dua bilangan, yaitu bilangan 11 dan 12, itu mencocoki ma'dudnya. Satuan dan puluhan yajri alal qiyas. Satuan dan puluhan berlangsung hukum, yaitu mencocoki ma'dudnya, mudzakkar ma'al mudzakkar wa yu'annas ma'al mu'annas. Contohnya, kita lihat di sini taliban, mudzakkar. Maka satuannya mudzakkar, puluhannya mudzakkar. Ja'a ahada asyara taliban. Demikian pula 12. Indi isna asyara kitaban. Kitaban mudzakkar, puluhannya asyara mudzakkar, satuannya isna juga mudzakkar. Perhatikan yang mu'annas, jat ihda asyrata talibatan. Talibatan, maka satuannya asyrata, puluhannya ihda. Mu'annas, mu'annas. Indi isnata asyrata hakibatan. Saya memiliki 12 tas. Hakibatan mu'annas, puluhannya mu'annas, satuannya mu'annas. Baik, ini untuk 1 dan 2, itu yajri alal qiyas. Wa dzakarna aidan anna al-a'dada min 13 ila 19 al-juz'ul awwalu yukhaliful ma'duda wal juz'u tsani yuwafiqul ma'duda. Kita juga telah sebutkan juga bahwasanya bilangan 13 sampai 19 bagian pertama yaitu satuannya menyelisihi yang dihitung aksul qiyas. Sedangkan bagian kedua yaitu puluhannya itu mencocok yang dihitung. Istilah lainnya apa? Yajri anil kia. Nah, takul kamu katakan. Kro ya Fana Balukman. Fil madinati salasata asyara kundukon. Di kota itu ada 13 hotel. Terus sampingnya yang mu'annas. Fil madinati salasa asrata hadikotan. Di kota itu ada 13 kebun. 13. Nah, perhatikan di situ ketika maksudnya fundukan, puluhannya sama mudzakkar asyara fundukan. Tapi untuk bilangan tiganya apa? Aksul qiyas. Salah kata. Wah, kada. Baik, terus. Kharaja arba'ata asyara taliban. Kharaja arba'a asyrata talibatan. Artinya? Telah keluar 14 pelajar. Laki-laki. Yang kedua telah keluar. Telah keluar 14 pelajar perempuan. Nah, perhatikan di sini taliban dan talibatan. Arba'ata asyara kedudukan i'rabnya sebagai apa? Arba'ata asyara fa'il. Fa'il fi mahalli rafin fa'il taliban tamyiz. Terus. Fil mahalli 15 ini. Mahad ini ada 15 kelas. Pada mahad ini ada 15 papan tulis. Coba paham ya, ini sudah diulang-ulang dari pelajaran mutamimah, kemudian terusnya banyak pengulangan. Kita lihat. Terus datang. Nah, kulasohnya untuk bilangan 1 sampai 19, masih ingat 1 dan 2 hukumnya apa? Yajri alal qiyas yudhakkar ma'al mudhakkar wa yu'annas ma'al mu'annas sawa'un kana ufridat au ruktibat. Bilangan 3 sampai 9 hukumnya apa ya Pak Usman? Aksul qiyas. Yadhakkar ma'al mu'annas wa yu'annas ma'al mu'adhakkar. Bilangan 10 Pak Sofia. Nah. 10 itu Pak Lukman. Kutu puluhan, 20 sampai 90. 10 itu lahu halatan. Antum buka kak mutamimahnya itu. Ya. Ada dua keadaan. In ufridat fa aksul qiyas. Kalau dia sendirian, aksul qiyas. Wa in rukibat alal qiyas. Itu kesimpulannya. Apa? Contoh yang mana? 10. Ja'a asratu tulabin. Ja'a asratu tulabin. Kalau dia sendirian, apa tadi hukumnya? Aksul qiyas. Talib mudzakkar. Maka asratu tulabin. Adapun ma'dudnya untuk 3 sampai 9 adalah 3 sampai 10 apa? Jamak majrur atau ilai. Kalau disusun dengannya sekarang misalkan pelajar wanita, ja'at apa? Ashru qalibatin. Kalau disusun dengan bilangan lainnya 11, 12 dan seterusnya, apa tadi hukumnya? Anal qiyas. Ahada asyara qaliban. Ihda asyrata qalibatan. Salasata asyara qaliban. Salasata asyrata qalibatan. Di murojaah kembali pelajaran di mutamimah atau di dusuluga juga ya. Cuman beda bahasa saja. Kalau di utamanya kan gitu ya. 1, 2 itu anal qiyas. 3 sampai 9 aksul qiyas. 10 lahu halatan. Kalau wadzakarna kadzalika anna al-a'dada min 20 ila 90 la tahtalifu ma'al ma'dudi. Hai, la tataghayyar. Kami juga telah sebutkan bahwasanya bilangan 20 sampai 90, bilangan apa namanya? Ukut. Bilangan puluhan tidak berbeda bersama yang dihitungnya. Ya, itu tidak berubah maksudnya. Ya, sama saja apakah ma'dud mudzakkar atau mu'annats tetap. Kemudian kemudian hukumnya apa? Mu'rab mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Jadi bilangan ukut hukumnya mu'rab mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Hukumnya mu'rab diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa enggak dikatakan jamak mudzakkar salim ya, Pak Lukman? Azam. Dia tidak bisa dipecah. Bisa pecah? Bisa. Laisa lahu mufradun min lafdhihi. Dia bukan nama, bukan sifat. Tidak berakal. Banyak sekali syarat yang tidak terpenuhi. Surahnya surah jamak mudzakkar salim. Bentuknya bentuk jamak mudzakkar salim. Tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Maka dihukumi apa? Mulhaq. Ya, merofak dengan wawu. Nasab dengan ya. Jarnya juga dengan ya. Kro ya. Apa lagi ya? Nah. Berikutnya apa? Berikutnya muannas fa'lan. Au mudzakkar fa'lan muannatsu fa'la. Jam'ul mudzakkar jam'ul huli mudzakkar wal muannats fi'alun wa fu'ala. Baik, contohnya kamu katakan Hamidun ghadban, Fatimatu ghadba. At-tullabu ghidabun wat talibatu ghidabun. Yusuf syab'an, Maryam syab'an, ar-rijal syiba, wan-nisa syiba. At-talibu kaslan, at-talibatu kasla, at-tullabu kusala. Bisa fi'al, bisa fu'ala ya. Kusala, at-talibat, kusala. Jamak untuk mudzakkar dan muannatsnya sama. Huwa sakran, hiya sakra, hum sukara, wa hunna sukara. Nah. Baik, disebutkan dalam catatan kaki al-ma'dud yusamma fil Arabi tamyizan. Ma'dud dinamakan dalam Arab tamyiz. Baik. Tamyiz yang mansub untuk bilangan berapa? 13 sampai 99. Adapun bilangan 3 sampai 10 tamyiznya apa? Jamak majrur. Bilangan 100, bilangan 1000 tamyiznya apa? Mufrad majrur. 5. 5 su'alun 'anil sabab. Asluhu lam huruf jar dengan ma istifhamiyah. Alifnya dihilangkan ya. 5. Demikian pula seperti amma. Soalnya amma. Penulisannya ditulis dengan pendek. Amma. Bima. 5. 5 adalah su'al 'anil sabab. Pertanyaan tentang sebab. Kenapa? Mislu limadha fil makna, sama dengan misal dengan limadha secara makna. Ya juzu an tattasila biha ha usakti. Boleh bersambung dengan lima ini dengan hak sakat. Yu'ta biha fil waqfi, didatangkan hak sakat ini untuk waqaf. Dalam waqaf seperti lima. Kenapa? Contohnya lima kharajta, lima dorabtahu, lima dahabta ilal mudir, akharajta na'am, lima. Tapi kalau pakai hasakat. Ini letaknya di mana? Di akhir wakaf. Tapi enggak bisa misalkan 5 kharajta jadi 5 kharajta, enggak boleh. Jadi hasakat itu letaknya ketika wakaf, berhenti di situ. Adarabtahu? Na'am, 5. Akadatal wajiba? La, 5. 5. Ini haknya itu hak zakat. Hak zakat ini bisa datang pada seperti ini. Kemudian juga pada apa? Dhamir yang waqaf. Ma'agna anni ma liyah. Haknya zakat. Anwa'ul i'rab. Ini kita baca cepat saja, sudah berulang di pelajaran dahulu. Anwa'ul i'rab fil asma'i salasatun. Macam-macam i'rab dalam isim ada 3, wahiyar rafu wan nasbu wal jarru. Itu rafa', nasab, dan jar. Masih ingat apa, Raihan? Rafa' itu apa? Definisinya? Ar-rafu lughatan al-ulu wastilahan taghayyurun mahsusun alamatu dhamma au ma naba anha wa kata nasab dan jar. Jar istilah lainnya apa ya Pak Usman? Nama lainnya jar apa? Jar nama lainnya majrur. Majrur itu kata yang dijar. Khafad. Bedanya apa jar dengan khafad? Basriun kufiun. Basriun yang mana? Basriun yang jar, kufiun yang khafad. Sama ya, hanya beda istilah. Wa alamatuhul asliyatu salasatun, tanda asli i'rab ini ada yang asli ada 3. Wa hiya dhammatu lirafi wal fathatu lin nasbi wal kasratu lil jar. Dhamma untuk tanda rafa, tanda asli rafa. Fathah tanda asli nasab, kasrah tanda asli jar. Contohnya alif marfu, ada kitabun, ada hamidun, ada baitun. Nasab tentunya qara'tu kitaban, ra'aitu hamidan, istara'itu baitan. Majrur namanya ittala'tu 'ala kitabin, marartu bi hamidin, sakantu fi baitin. Hati. Hati ini fi'il amr atau isim fi'il amr? Apa? Tapi ya. Fi'il amr. Sepakat atau ada khilaf? Di sini cuma fi'il amr saja. Apa Lukman? Sepakat atau ada khilaf? Dalam pelajaran mutamimah. Hati wa ta'ala alal asah. Jadi ada khilaf ya. Menurut pendapat yang paling sahih, hati dan ta'ala fil amr. Kenapa? Didalalati ala talab maqabulihi ya mukhatabah. Terpenuhi syaratnya, menunjukkan perintah dan bisa menerima ya mukhatabah. Nah, qala hati fi'lu amrin ta'uhu maksuratun da'iman. Hati adalah fi'l amr, ta'nya selalu dikasrah. Illa idza tasalat bihi wawul jama'ati fatakunu ta'u matmumatan. Kecuali apabila bersambung dengan wawul jama'ah, maka ta'nya di dhammah. Contohnya, hati ya Ahmad, hati ya Maryamu. Oh, 2. Hatani. Hatani itu isim isyarah. Dua yang dipanggil, yang diseru, Maryam dan atau Ahmad dan Muhammad. Ya Pak Lukman. Hati-hati ya hatu. Ya kan tasrifannya? Hati-hati. Hati-hati ya hatu. Hati panjang, hati ya hati. Nah, semuanya di kasrah kecuali apa? Ketika bersambung dengan jamaah, maka di dhammah hatu. Nah. Kalau ta'ala, apa lagi ya? Rakaat akhirnya apa? Selalu di fathah. Ya. Ta'ala, ta'ala, ta'alau. Ta'alai, ta'ala, ta'alaina. Nah, adapun hati selalu di kasrah kecuali apabila bersambung dengan jamaah maka di dhammah. Baik. Hatu ya ikhwan, hatina ya akhwat. Maknahu a'tini, hati artinya maknanya adalah berikan padaku. Contohnya taqul hati wajiba ya saleh. Berikan kepadaku tugas ini wahai tugas itu wahai saleh. Hati dafatir ya su'ad. Berikan kepadaku buku tulis itu wahai su'ad. Hatul kutuba ya ikhwan. Hati nadafatir ya akhwat. Wallahu a'lam bissawab. Nafsi bihada barakatuh. Sab'a asrata talibatan. Kenapa? Ini bagaimana? Boleh dipakai, boleh pakai, boleh tidak. Kalau melihat lafadznya sab'a berarti tidak dipakai, tapi lihat maknanya dipakai. Inna dhila bi'tibari la lafdihi, maka tidak kita cita. Kalau maknanya dikasih cita. Kalau yang asharo tadi, dua keadaan itu yang apa aja? Kalau sendirian, 10 tok. 10 enggak tambah 1. Kalau 10 tambah 1 kan 11, 12. Itu kan 10 disusun dengan lainnya. Itu namanya murakkab, tarkib. Ufridat sendirian itu ya 10 tok. Apa hukumnya? Aksul qiyas. 10 pelajar laki-laki, asyratu tullabin. 10 pelajar perempuan, asyru talibatin. Iya, 10 tok kan. Ya, 11, 12 itu alal qiyas. Ahada asyarat olidun. Asyaratnya itu. Oh. Untung biye, bingung. Ah. Wah. Sudah, temu, paham? Iya, sudah berulang-ulang. Kalau disusun dengan bilangan lain, dia alal qiyas. Hei, alal qiyas. Kalau sendirian, aksul qiyas. Nah, baru.